Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Kita sampai pada ucapan beliau rahimallahu taala setelah beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama hadisnya termasuk hadis yang lemah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-mauti والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Seorang yang cerdik lagi pandai itu adalah orang yang mampu menundukkan jiwanya dan beramal kepada apa-apa setelah yang akan bermanfaat baginya setelah kematian. Itu orang yang cerdik lagi pandai. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isinya hanya berangan-angan, namun dia ikuti terus hawa nafsunya. Hadis ini lemah dari sisi sanad, tetapi dari sisi isi maknanya sahih, maknanya benar. Orang yang memiliki kecerdasan adalah orang yang dia beramal untuk perkara-perkara yang akan dia hadapi, perjalanan yang sangat jauh, nah kehidupan yang kekal lagi abadi, maka dia beramal menuju sebagai bekal menuju perjalanan tersebut, safar. Karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala beliau juga menyebutkan seseorang yang dia beramal namun tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa taala, dan juga beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu laksana dia menyiapkan bekal dalam perjalanan dia, namun perbekalan yang dia siapkan, yang dia isi pada kantong-kantong perbekalannya itu berupa batu-batu, bebatuan. La yanfa li sahibihi, tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya, justru membuat berat pemiliknya. Sudah mau melakukan perjalanan yang jauh, safar, dia siapkan perbekalan sebenarnya, tapi perbekalan yang dia siapkan hanya berupa batu-batuan. Apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Justru menjadikan perjalanannya semakin berat lagi payah. Karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berusahalah kita sebelum datang penyesalan di waktu yang lainnya. Belilah diri-diri kita mumpung pasarnya itu masih ada. Barang yang dijual juga ada, harganya juga kita punya. Sebelum nanti datang masanya pasarnya telah ditutup. Nah, karena setiap hari sejatinya kita ini membebaskan membeli diri kita, membeli diri kita. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di setiap pagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu menjual dirinya. Apakah dia kemudian mampu untuk membebaskan membeli dirinya? Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amalan-amalan saleh sehingga dia terbebas dari perkara-perkara yang membinasakan. Atau justru dia tidak mampu untuk menebus dirinya sendiri, akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Naam. Wabil jumlati fa husnul dhanni innama yakunu ma'a in'iqadi asbabin najati. Maka kesimpulannya bahwasanya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan bisa terwujud manakala seorang hamba melakukan sebab-sebab keselamatan, baru itu dikatakan orang itu berbaik sangka kepada Allah. Wa amma ma in'iqadi asbabil halaki fala yata'atta ihsanul dhan. Namun manakala dia menempuh sebab-sebab kebinasaan, maka tidaklah datang, tidaklah teranggap itu sebagai sebuah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kala rahimallahu ta'ala fa'inkil, kalau kemudian dikatakan bal yata'ata dhalik, bahkan terkadang bisa datang yang seperti itu. Seorang melakukan perkara-perkara kejahatan, seorang melakukan perkara-perkara maksiat, seseorang melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara mungkar, namun dia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada yang demikian. Bukankah itu juga dinamakan berbaik sangka kepada Allah? Lah kan nanti Allah kan mengampuni saya, Allah kan maha pengampun, kasih sayangnya luas. Naam, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Allah senantiasa menerima taubat. Kan itu juga namanya husnudzan. Terkadang dikatakan demikian. Wa yakunu mustanadu husnil dhanni si'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa 'afwihi wa judihi. Dan jadilah sandaran berbaik sangkanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu semata-mata dikarenakan luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, luasnya maafnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedermawanan Allah azza wa jal. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahului kemurkaan Allah azza wa jalla. Wa annahu la tanfa'uhu al'uqubatu, dan bahwasanya hukuman itu enggak bermanfaat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu enggak perlu sebenarnya untuk menghukum hambanya. Jadi hukuman itu enggak manfaat bagi Allah. Tanpa ada hukumnya, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang aziz, yang perkasa, tanpa harus menghukum. wala yadurruhu al-afu, dan manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, menerima taubat seorang hamba, itu juga tidak merugikan Allah. Terkadang seseorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia terus melakukan perbuatan dosa mungkar, sandaran dia itu adalah hal yang demikian. Allah kan maha luas ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Qil, maka kita jawab, al-amru hakadha. Memang benar, pernyataan di atas itu memang benar. Betul kita katakan. Nah, bahwasanya Allah, kasih sayang Allah itu maha luas, ampunannya Allah juga luas, dan seterusnya. Betul yang demikian. Wallahu fauqa dzalika wa ajallu wa akramu wa ajwadu wa arhamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, lebih tinggi dari persangkaan Anda, lebih mulia, lebih dermawan, lebih penyayang. Walakin innama yad'u dhalika fi mahallihi allaiki bihi. Namun itu semuanya, kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, kemuliaan Allah, diletakkan sesuai dengan yang pantas bagi Allah, sesuai dengan konteksnya. Semua itu diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Fa innahu subhanahu mausufun bil hikmati wal izzati wal intiqami wa shiddatil batshi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala zat yang disifati dengan sifat al-hikmah, maha bijaksana. Al-izzah, maha perkasa. Al-intiqam, maha memberikan hukuman. Wa shiddatul batshi, dan keras balasannya, itu juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'uqubatun man yastahiqqu al-'uqubata, dan Allah menimpakan azab, siksa bagi orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Falau kana mu'awwalu husni dhanni 'ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalika al-barru wal-fajir. Kalau seandainya sandaran di dalam berbaik sangka kepada Allah hanya semata-mata dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang baik, orang yang jahat, orang yang mukmin, orang yang kafir, naam, wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah, itu akan menempati kedudukan yang setara. Kalau semata-mata berbaik sangka kepada Allah itu didasari dengan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semata. Fama yanfa'u al-mujrimu asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi. Maka seorang yang berbuat kejahatan tidak akan bermanfaat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berjalan menghadap kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Nah, akan sama orang yang menjauhi kemaksiatan dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Kalau semata-mata yang dijadikan sandaran berbaik sangka adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan dengan sengaja, dia berhusnudzon kepada Allah, bersandar bahwasanya Allah itu maha pengampun. Sementara orang yang menjauhi kemaksiatan tadi juga sama, Allah maha pengampun, maka aku akan senantiasa bertaubat kepada Allah. Lihat dua perbuatan, bertolak belakang. Satunya menjalankan kemaksiatan sengaja, satunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar semuanya dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata-mata itu yang dijadikan berbaik sangka kepada Allah, kedudukannya sama antara seorang fajir dan seorang yang bar, yang baik. Wa waqa fi maharimihi wa intahaka hurumati. Bal husnu dhanni yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a. Seorang mujrim, orang yang melampaui atau orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dia menghadap terhadap laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan terjatuhnya dia dalam perkara-perkara yang haram dan melampaui batas dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, maka itu bukan namanya husnudzan. Bal husnudzanni yanfa'u man tab. Namun husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang dia bertaubat kepada Allah, bagi orang-orang yang menyesal, bagi orang-orang yang dia melepaskan, mencabut maksiat itu dari dirinya. Wabadala sayyi'ata bil hasanati, dan dia ganti kejelekan itu dengan kebaikan. Baru di saat itulah berbaik sangkanya dia kepada Allah akan memberikan manfaat, tidak menjadikan dia orang-orang yang pesimis, tidak menjadikan dia orang-orang yang berputus asa. Mengapa? Karena dia iringi dengan amalan-amalan saleh. Nah, dia ganti dulu perbuatan dia yang penuh dengan kejelekan, dia ganti dengan kebaikan. Meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dia ganti sekarang salat lima waktu berjamaah, puasa Ramadan, kemudian ditambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, puasa Ashura, puasa Syawal, puasa Arafah, dan seterusnya. Nah, barulah di saat itu husnudzan, berbaik sangkanya dia kepada Allah, bermanfaat. Allah Maha Pengampun, semoga aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'ati, dan dia habiskan sisa umurnya itu dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ahsana dhanna ba'daha, dan kemudian dia berbaik sangka setelahnya. Fahada husnudzan, inilah yang dinamakan dengan husnudzan. Wal awwal gururun wallahu al musta'an. Sementara yang pertama tadi, orang yang mengatakan Allah kan maha luas ampunannya, rahmatnya, maka dia bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Ah, enggak apa-apa, kan Allah juga nanti akan mengampuni. Saya kan enggak melakukan kesyirikan, saya kan enggak melakukan bid'ah, hanya maksiat, nanti Allah akan ampuni. Yang pertama itulah orang-orang yang tertipu. Nah, wala tastatilu hadzal fasla, janganlah anda menganggap pembahasan ini bertele-tele. Fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahadin, karena setiap orang itu sangat membutuhkan untuk mengerti perkara ini. Kapan itu disebut sebagai husnudzan, berbaik sangka kepada Allah? Kapan itu disebut sebagai sebuah ketertipuan? Nah, orang harus mengerti. Kapan disebut sebagai tawakal? Kapan disebut sebagai orang yang lemah, malas, Ini harus faham, jangan sampai keliru, lemah, malas, dikiranya tawakal kepada Allah, padahal tidak. Nah, yufarriqu baina husnil dhanni billahi wa baina al-ghururi bihi, yang dengannya seseorang akan bisa membedakan antara berbaik sangka kepada Allah dan dengan ketertipuan dengannya. Qala Allah Ta'ala, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, faja'ala ha'ula'i ahlar raja'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang berharap. Yang sebelumnya apa? Sebelumnya mereka itu beramal, beriman, berhijrah, berjihad, amalan soleh. Baru kemudian setelah itu husnul dhon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu dia berbaik sangka, semoga dengan keimanan saya, semoga dengan jihad saya, semoga dengan hijrah saya, Allah memberikan rahmatnya kepada saya, dengannya saya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang baru dinamakan husnudzan. Nah, faja'ala ha'ula'i ahlar raja', maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka itu sebagai ahlur raja, orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lal battalina wal fasiqina, dan tidaklah Allah menjadikan ahlur raja, orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah berikan kepada orang-orang yang malas, orang-orang yang fasik, tidak. Tapi Allah berikan gelar orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, berjihad, berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan kemudian sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berhijrah setelah sebelumnya mereka tertimpa kesusahan, tertimpa fitnah, nah, tertimpa mara bahaya. Sesungguhnya naungan Allah, pertolongan Allah akan Allah berikan kepada orang-orang yang dia berhijrah setelah sebelumnya dia itu mendapatkan ujian, gangguan dan seterusnya. Thumma jahadu wassabaru, kemudian setelah itu mereka itu berjihad dan bersabar. Inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim, sesungguhnya Rabbmu setelah apa yang mereka lakukan itu, berjihad dan bersabar, sungguh Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Mengampuni lagi Maha Pengasih. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-asyai ghafurun rahimun liman fa'alaha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sendiri, setelah tertimpa perkara-perkara tersebut, setelah melakukan perkara-perkara tersebut yang disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, liman fa'alha, bagi siapa? Bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini, berjihad, berhijrah dan sabar. fal alimu yad'u raja'a mawadhi'ahu. Seorang yang alim, orang yang berilmu, maka dia akan meletakkan harapan itu pada tempat yang benar. Wal jahilu al-mughtaru yad'ahu fi ghairi mawadhi'ihi. Sementara orang yang bodoh, dia akan meletakkan harapan itu pada tempat yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya, pada tempat yang keliru. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara perbedaan seorang alim dan jahil, seorang alim dia akan mampu menempatkan itu pada tempatnya, tapi orang yang jahil tidak bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang-orang yang berilmu, yang ngerti agama Allah, dengan orang-orang yang enggak ngerti agama Allah? Orang yang ngerti agama Allah, bangun tidur saja, buka mata, dia bisa mendapatkan pahala. Buka mata dia berdoa, alhamdulillah ahyani ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, pahala baginya. Mengambil air wudu, pahala. Berdoa setelah berwudu, sholat dua rakaat, pahala. Bahkan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari 8 pintu yang mana saja yang kalian kehendaki. Berwudu dengan sempurna, membaca doa wudu, sholat dua rakaat, dikatakan kepadanya, udkhulul jannata min thamaniyatil abwab, dari 8 pintu mana saja yang kalian kehendaki. Alim. Bahkan terkadang tidurnya juga berpahala. Sebelum tidur dia berdoa. Nah, tidur di awal waktu supaya bisa bangun malam salat. Bayangkan dengan yang jahil, membuka mata saja ada kemungkinan dia langsung mendapatkan dosa. Buka mata. Buka mata menguap tidak ditutup. Dosa. Nguap tidak ditutup, dosa yang didapat. Mengapa? Karena dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasaa'aba ahadukum." Apabila salah seorang kalian itu menguap, farudda. Tahan. Ini fi'il amr. Fi'il amr itu konsekuensinya adalah wajib. Nah, dari sighah bentuk-bentuk wajib yang memberikan konsekuensi wajib diantaranya fi'il amr. Apalagi, Mat? Ahmad, apalagi yang memberikan konsekuensi wajib selain fi'il amr? Hah? Umar? Nahyu. Ya, itu wajib untuk meninggalkan. Ini wajib untuk dilakukan. Azam. Isim fi'il amr juga sama. Isim fi'il amr itu konsekuensinya juga wajib. Nah, fi'il mudhari yang bersambung dengan lam, lamul amr, itu juga memberikan konsekuensi wajib. Apa maknanya wajib? Mahuwal wajib ya Ahmad? Mahuwal wajib? Umar? Ma amara ala wajhi, ala wajhil ilzam. Ahsanta, barakallahu fi. Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Itu wajib. Definisi wajib, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang datang dalam bentuk pengharusan. Itu wajib. Sehingga konsekuensinya apa? Azam, apa konsekuensi hukum dari wajib? Yusuf, yusabu fa'iluhu fa'iluhu wa qad yu'aqabu tarikuhu. Itu konsekuensinya. Diberikan pahala untuk orang yang mengerjakannya dan berhak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Lihat orang yang jahil. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Buka mata saja. Dia masih ngantuk, menguap, tidak ditutup, tidak ditahan. Dosa dia dapatkan. Berjalan menuju karena haus dia minum tanpa mengucapkan bismillah, tambah lagi dosa. Wajib juga hukumnya mengucapkan bismillah tatkala makan dan minum. Lebih-lebih lagi menggunakan tangan kiri, kan sebagian begitu. Tangan kiri. Dosa lagi, subhanallah. Perbedaan antara alim dan jahil. Mau pilih mana kita? Keutamaan ilmu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Semangat dalam menuntut ilmu, bersabar di atasnya. Dan jangan diukur dengan dunia. Tidak bisa diukur ilmu dengan dunia. Tidak nyambung. Seperti tidak nyambungnya air dan minyak. Tidak akan bisa. Saya juga pengen alim, tapi juga pengen kaya. Tidak nyambung, mas. Tidak bisa. Tapi ada, memang ada. Tapi nadir, sedikit. Dan itu mereka tidak memilih, tetapi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takdir kepada mereka. Menghendaki Allah berikan kelebihan dari mereka. Tidak memilih sebenarnya. Dan harta yang mereka miliki juga tidak memalingkan dari beribadah, menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah. Abdullah ibn Mubarak rahimallahu ta'ala memiliki istri yang kaya raya, tapi tidak memalingkan berjihad. Siapa yang tidak kenal dengan jihadnya Abdullah ibn Mubarak? Gak takut dia, nanti kalau saya mati istri saya diambil orang. Waduh, tidak. Kita punya harta sedikit saja sombongnya gak ketulungan, masya Allah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Harta beliau hampir semuanya beliau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan diberangkatkan. Berapa unta yang beliau siapkan, membebaskan sumur di kota Madinah dan menggratiskannya dari seorang Yahudi yang kemudian di akhir-akhir kehidupan beliau justru sumur yang beliau beli dengan harta sendiri beliau gratiskan untuk penduduk Madinah. Diblokade oleh orang-orang Khawarij. Diblokade oleh orang-orang Khawarij. Lihat ini, bahayanya penyimpangan di dalam beragama. Penyimpangan di dalam beragama. Khawarij mendobrak pintu rumah beliau, membunuh beliau saat sedang membaca Al-Quran. Khawarij. Pentingnya bagi kita juga untuk meluruskan pemahaman kita terkait dengan agama ini. Luruskan. Orang yang alim dia akan meletakkan harapan itu pada tempat yang benar. Sementara orang yang jahil maka dia akan meletakkan harapan itu di tempat yang salah. Qala rahimallahu ta'ala faslun fi ma jaa'a min al-i'timadi 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala al-dhanbi. Pasal tentang keterkaitan atau apa-apa yang datang dari adanya sandaran terhadap ampunan Allah disertai dengan terus menerusnya dia melakukan dosa. Apa keterkaitannya? Qala rahimallahu ta'ala wa katsirun minal juhali wa katsirun minal juhali i'tamadu 'ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi Kebanyakan dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang enggak ngerti agama, i'tamadu, mereka itu bersandar atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari orang-orang yang jahil, mereka itu bersandar dengan rahmat Allah yang luas, dengan ampunan Allah, dan juga dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fadayya'u amrahu wa nahyahu. Maka mereka itu kemudian melalaikan perintah Allah dan larangan Allah. Bermudah-mudahan. Melalaikan, ini perintah Allah loh, ini larangan Allah, mereka lalaikan. Ah, Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah itu gak tidur, kata mereka. Nah, bahasanya Gusti Allah ora sare, kan begitu. Nah, tetapi mereka melalaikan perintah Allah, mereka melalaikan larangan-larangan Allah. Perintah Allah senantiasa ditinggalkan, larangan Allah diterjang. Nah, وَنَسَوْا أَنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, dan mereka lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Lupa dengan ini. Nah, وَنَهُ لَا يَرُدُّ بَأْسُهُ atau بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, dan bahwasannya tidak ada yang bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang mujrim, orang-orang pendosa. Tidak ada yang bisa menolak, menyangkal. Nah. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal-mu'anid, kata beliau. Orang yang dia itu bersandar dengan ampunan Allah, namun dia terus-menerus melakukan dosa, sesungguhnya itulah orang-orang yang mu'anid, orang-orang yang membangkang, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Tapi dia israr, terus-menerus melakukan dosa, maksiat yang sama. Nah, 3 hari sudah lupa, 1 pekan sudah lupa, 1 bulan sudah lupa. Yang seperti itu, kata beliau, kal mu'anid, seperti orang-orang yang membangkang. Kala ma'ruf, berkata al-imam ma'ruf, Maula Utsman ibn Abi Affan, nah, radhiyallahu ta'ala anhu, ini termasuk dari bekas budaknya Utsman bin Affan. Raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu min al-khidlani wal-hamqi. Nah, harapanmu kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau terus-menerus melakukan dosa, maka itu adalah termasuk dari kebodohan dan kehinaan, kerendahan. Harapanmu kepada rahmat Allah dalam keadaan engkau terus-menerus melakukan dosa, maka itu termasuk dari kebodohan dan kerendahan. Wa qala ba'du ulama, para sebagian ulama mengatakan, man qata'a 'udwan minka fi dunya bi saraqati 3 dirham la ta'mannu an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi hadha. Orang yang dia terpotong salah satu anggota badannya di dunia ini dikarenakan mencuri 3 dirham, maka janganlah dia merasa aman, janganlah dia merasa aman bahwasanya dia bisa jadi akan mendapatkan hukuman yang sama seperti itu nanti di hari akhirat, di hari akhir. Jangan merasa aman padahal sudah dibalas di dunia. Nah, wa qala lil Hasan, dikatakan kepada Imam Hasan al-Basri, naraka tawil al-buka. Wahai Hasan al-Basri, Abu Sa'id dari Basrah, nah, di zaman dahulu daerah Basrah, Kufah itu daerahnya ilmu, daerah ilmu. Di sana ada sahabah yang masyhur dengan ilmu. Man huwa Azam? Bil Kufah. Abdullah bin Mas'ud, ahsanta, barakallahu fik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, lahir dari murid dari majelisnya Abdullah bin Mas'ud itu tabi'in kibar. Siapa dia? Mar? Mujahid. Satu lagi. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimallahu taala. Ini murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, keluar dari majelisnya Abdullah bin Mas'ud, para mufassir dari kalangan tabi'in, Mujahid rahimallahu taala dan Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, yang dilahirkan Qatadah ini, Imam Qatadah rahimallahu, dilahirkan dalam keadaan buta, dari bayinya sudah tunanetra, buta. Tapi tidak menghalangi untuk talabul ilmi. Lah kita, subhanallah, mata bisa melihat dengan sempurna. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kelebihan harta kepada kita, kemudahan bergerak. Talabul ilmi pun pilih-pilih terkadang. Nah, kemalasan terkadang mengalahkan semangat kita untuk belajar. Al-Imam Qatadah rahimallahu ta'ala buta dari bayi, tapi beliau tidak bermalas-malasan dalam talabul ilmi. Nah, hingga beliau pernah mengatakan bahwasanya, ma qultu lil muhaddisi, aku tidak pernah mengatakan kepada orang yang berbicara kepadaku untuk kemudian a'idli, untuk mengulangi perkataannya itu kepadaku. Mengapa? Karena tidaklah beliau itu mendengar satu perkataan dengan kedua telinga beliau kecuali perkataan tersebut langsung terhafalkan dan menancap kokoh di dalam hati beliau. Maka enggak ada di replay, dulu ngomong apa ya dia, tadi guru syekh saya ngucapin apa ya, enggak ada beliau itu. Sudah, apa yang langsung beliau dengar sudah langsung beliau hafal. Qatadah, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimallahu ta'ala, murid dari Abdullah ibn Mas'ud. Nah, lihat ikhwan, cacat tubuh tidak menghalangi untuk menjadi seorang yang berilmu. Abdullah ibn Mas'ud, beliau juga memiliki kekurangan dalam hal fisik beliau rahimallahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Betis beliau itu kecil, sehingga tatkala suatu saat Abdullah ibn Mas'ud naik pada suatu pohon, angin kencang sehingga terbuka dan kelihatan betisnya, diketawakan sama teman-temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matadhakun, apa yang kalian tertawakan? Kalau seandainya betis Abdullah ibn Mas'ud ini ditimbang nanti pada hari kiamat, maka dia akan lebih berat dibanding gunung Uhud. Seorang yang cacat fisik memiliki murid yang juga cacat fisik, tidak mengapa. Nah, Qatadah ibn Di'amah rahimallahu ta'ala, al-imam Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai rahimallahu ta'ala juga memiliki cacat fisik. Nah, rabun, atau beliau itu buta matanya juga, awar, memiliki murid Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, yang dikenal dengan nama A'mash, yang rabun matanya. Subhanallah. Nah, yang hingga di suatu hari kedua orang ini mau berjalan bersama, Ibrahim An-Nakhai memerintahkan kepada Sulaiman bin Mihran untuk cari jalan yang lain supaya enggak jadi bahan ketawaan. Ada orang buta nonton orang rabun. Kapan sampainya? Nah. Demikian. Nah, kita subhanallah. Nah. Masih bisa berfungsi semuanya. Semangat ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam ta'awun, dalam talabul ilmi, dalam ribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu semua dicabut oleh Allah azza wa jalla. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, nah, umur 10 tahun beliau tertimpa penyakit kebutaan. Tapi itu juga tidak menghalangi beliau untuk talabul ilmi. Nah, tidak menghalangi beliau untuk belajar. Tayib. Naraka tawil al-bukai. Kami melihat engkau ini kalau menangis lama. Menangis lama. Ada apa? Nah. Faqal, maka kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, akhafu ayat rahani fin nari wala yubali. Aku khawatir, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan aku ke dalam api neraka, kemudian Allah tidak memperdulikanku lagi. Subhanallah. Aku khawatir dan aku takut Allah melemparkan aku ke dalam api neraka dan Allah kemudian tidak memperdulikan kepadaku. Tidak dipedulikan. Wa kana yaqul inna qauman alhabhum amani almaghfirata. Dan juga beliau mengatakan, Imam Hasan al-Basri, ada sebuah kaum, ada suatu kaum yang dia terbuai, terlalaikan dengan adanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin, hingga kemudian dia meninggal dan dia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai, bersandar semata-mata dengan ampunan Allah dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Waliyadubillah. Yaqulu ahaduhum la anni uhsinu dhanna bi rabbi. Salah seorang dari mereka mengatakan, aku benar-benar berbaik sangka kepada Rabbku. Wa kadhiba. Namun dia dusta. Dia mengatakan, ada seseorang yang mengatakan, aku ini berbaik sangka kepada Allah. Tapi itu dusta. Mengapa? Lau ahsana dhanna la ahsana al-amal. Kalau betul kamu berbaik sangka kepada Allah, maka amalanmu akan baik. Amalanmu akan baik. Wa sa'ala rajulun al-hasana faqala. Salah seorang bertanya kepada Hasan al-Basri dan mengatakan, ya Aba Sa'id, kaifa tasna'u bi mujalasati aqwamin yakhuf yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru. Wahai Abu Sa'id, kunyah dari Hasan al-Basri, bagaimana menurutmu ada suatu kaum, kami bermajlis dengan kaum yang dia itu menakut-nakuti kami. Nah, menakut-nakuti, siksa neraka demikian, tidak ada yang dia minum kecuali air panas yang mendidih dan juga nanah, nanah yang berasal dari penduduk neraka. Setiap kali kulitnya matang diganti, setiap kali matang diganti, setiap kali matang diganti. Yadukul adab, supaya mereka betul-betul merasakan siksa. Ditakut-takuti. Ada di sana orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunting-gunting lisannya. Mulutnya digunting-gunting sendiri, dibuat baru, digunting lagi, dibuat baru, digunting lagi. Ada di sana orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang terbuat dari tembaga, hancur lebur wajahnya. Baru lagi, cakar lagi, hancur lebur lagi. Kami berada dalam sebuah majelis, kemudian menakut-nakuti kami dengan ini, sehingga seakan-akan hati kami ini akan terbang saking takutnya. Nah, sudah wis kayak gak ada, aduh ya Allah, wis gak ada kesempatan bisa selamat ini. Nah, bagaimana menurutmu kami bermajelis dengan demikian? Wallahi, demi Allah, kata Hasan Al-Basri, lan tashaba aqwaman yukhawifunaka. Demi Allah, kalau seandainya kalian bersahabat, bermajelis dengan kaum-kaum yang menakut-nakuti kalian, hatta tudrika amanan, hingga kalian itu merasa aman. Maknanya, karena ditakut-takuti tadi disebutkan siksa neraka, akhirnya kita berhati-hati. Nah, akhirnya kita berhati-hati, sehingga hasilnya apa? Aman dari hukuman-hukuman tersebut. Khairun, itu lebih baik daripada kalian bersahabat dengan kaum yu'amminunaka hatta, yang membuat kalian aman hingga kemudian talhaqaka al-makhawifu, hingga kemudian ternyata apa yang kalian takutkan itu mendatangi kalian. Ya, lebih baik kita bermajlis dengan orang yang seperti itu. Dikit-dikit dosa aja yang dibahas, itu lebih baik. Kenapa? Kita akan berhati-hati dibanding kita bermajlis dengan majlis-majlis yang membuat kita ini aman. Oh, kan tadi disampaikan Allah itu mengampuni, maha pengampun, luas rahmatnya. Ah, tenang. Nah, lah kok Anda berani melakukan ini? Kok Anda bisa memotong jenggot Anda? Lah kan tenang, Allah maha pengampun. Kok Anda masih merokok? Tenang, Allah akan menerima taubat. Kok Anda masih isbal misalnya? Kok Anda masih demikian dan demikian? Majelis yang isinya cuma tertawa, terbahak-bahak, isinya cuma cerita-cerita, kisah-kisah zaman dulu, zaman babat alas ya bahasanya. Nah, dahulu ada ini, berdakwah dengan cara ini, berjudi, ikut berjudi misalnya, menang terus. La ilaha illallah. Apa demikian dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat orang-orang Quraisy terjatuh ke dalam hal-hal yang demikian, kemudian Nabi ikut-ikutan? Nah, tidak. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang benar tentunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.